Bukan sebuah cerita, terbuka semua rahasia. Mencoba melangkah ke depan, hiraukan semua kenangan. Ingin ku tahu semua duniamu, cerita tentangmu. Tak ingin ku hancurkan semua, dan ku ingin kau percaya. Tetap di sini, terus terangi hati yang perih dan terluka. Meski waktu memisahkan kita, ku ingin kau di sampingku selamanya. Terus terangi hati yang perih dan terluka. Meski waktu memisahkan kita, ku ingin kau di sampingku.